2 Korinti bindu 10. Aku, Paulus, mindo man bandu. Aku si ikatakan kalak melemuk adi ngerana petala-tala reskam. Tapi pang merawa adi sangana pedau-dau. Ibas gelar Kristus si melias, dengan lemah lembut ku pindo man bandu. Adi reh pagi aku, olah pagi aku terpaksa merawa i lebe-lebendu. Sabab tek aku, maka pang aku merawa nandangi piga-piga kalak. Ibas kam si erpengakap, maka kami ngeluh ikutkan biak manusia sindekah dengar. Tuhu maka kami manusia biasa nge, tapi labo kami erjuang ikutkan biak manusia sindekah. Senjata si ipake kami, biak na labo bali ras senjata si ipake kalak, tapi senjata dibata sir kuasa. Singasup meruntuhkan benteng-benteng, eme kepantasan perukuran manusia. Iruntuhkan kami krina tembok kesombongan, si ipajekkan guna ngambati manusia nandai dibata. Ditaban kami krina perukuran manusia, jenari ibaba kami gelar kemalangan man Kristus. Janah adi kepatuhendu enggo bulat tuhu-tuhu, kami enggo sikap guna ngukum krina kinilah patuhan. Nehenlah kai silit ilbe-lebendu. Adi lit kalak erpengakap, maka ia mesuruh-suruhun Kristus. Yukur kena kalah min, maka kami pesuruh-suruhun Kristus kange bali res ia. Adi teridah maka meganjangsa aku ngerana, karena kuasa si breken Tuhan man kami. Si gunana pegegehikam, labo ngeruntuh kenca. Labo pagi aku juru. Ola ya kapdu maka ku pebiar-biar kam alu surat-surat ku Sabab lit si ngata kenca. Surat-surat Paulus tegas dengan Mesir kal, tapi asum ia i tengah-tengah ta, labo iar dolat, janah carana ngerana pe, labo terpake. Kalak sing rana, bagai arus i tehna, maka labo lit lain naranan kami, si i suratken kami, ras perbahanan kami, asum kami lit i tengah-tengah du. Tuhu, labo kami pang peseri, dengan bandingkan diri kami res kalak si mujikan bana, man kalak si deban Irina jine ipakena jadi sibar-sibarna, janah ibanding-bandingkena dirina, sapi-sapi ia. Perbahanan sibage, bodoh tuhu-tuhu. Si imegahkan kami, labo daerah sila resibar belangna. Tapi rikutkan daerah si enggo ibagi-bagikan di bataman kami, ibasie ikut pekam. Rekitikan kampe bengket kubas daerah si mandahin kami. Labo kami ngelanggar batas. Sabab kami kap si perlebihan dahi kam. Maba berita si meriah karena Kristus. Bagepe labo imegahkan kami. Karena pendahin kalak si reban. Si labo bengket kubas lingkungan. Si enggo itetapkan di bataman kami. Tapi ngarap kami. Gelah kini tekendur belinna. Janah bahan sama kereh belina pendahin kami di tengah-tengah du. Tapi tuhu landar ibas daerah singgo tetap pendibata man kami. Kenca bage, maka banci iberitakan kami berita si meriah ku daerah-daerah si terdauhkan asakan. Sabab la ate kami remegah karena pendahin kalak si deban si enggo idahina ibas daerah Bagi liter surat ibas pustaka si badia, kalak si ermegah ate, megahlah akapna karena Tuhan. Sabab labo kalak si muji dirina, si terbukti kalak si tutus. Tapi si ipujikan Tuhan nge.